Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Akik Ma'iyah, tema sastra episode 3. Jadi kita sudah mengelaborasi close up dunia sastra, kemudian sastra di tengah beberapa lingkungan tematiknya dan fungsi-fungsinya. Sekarang kita masuk ke saya bertanya kepada Mas Iman sama Mas Budi, tapi dalam rangka mempertanyakan. Jadi kan ada bertanya, ada mempertanyakan, ada nakokke kalau bahasa Jawa. Nah, yang kita tanya, yang kita pertanyakan adalah dunia sastra dan sastrawan sendiri, kemudian dunia luas sampai ke tingkat bagaimana polisi kebudayaan suatu pemerintah dalam suatu negara sampai ke tingkat globalisasi sampai apapun. Nah, jadi kalau sekarang pertanyaan pertama adalah mempertanyakan yang pertama adalah kepada sastrawan sendiri, karena saya make terminologi begini, sastrawan itu kalau katakanlah semua manusia itu pejuang ya, ada pejuang nafkah keluarga, ada pejuang apa, pejuang apa. Nah, sastrawan itu dalam urusan nilai kan pejuang sastra atau pejuang nilai sastra, tapi dia juga bisa lebih luas menjadi pejuang kebudayaan masyarakat, bisa lebih luas lagi pejuang negara dan rakyat, lebih luas lagi pejuang kemanusiaan di seluruh dunia. Kalau yang lebih inti adalah pejuang nilai. Karena pejuang nilai ini adalah puncak dari lulus tidaknya seorang manusia, baik dia politisi, dia pengusaha, atau profesi apapun, aktivitas apapun, kan tetap harus pejuang nilai. Karena Anda arsitek pun, Anda pemborong pun, Anda harus taat kepada nilai-nilai dasar dan inti tertentu dari kegiatan Anda. Nah, teman-teman sastrawan yang Mas Iman dan Mas Budi ceritakan dari itu, perspektif atau apa mindset mereka itu sebagai eksistensialis sastra saja, ataukah mereka juga punya kesadaran sengaja atau tidak sengaja sebagai pejuang kebudayaan, dan yang lebih luas dari itu pejuang kemanusiaan, pejuang nilai dan seterusnya. Mas, monggo. Iya, antara lain yang bisa saya sampaikan, dalam situasi kenegaraan kita yang nuwun sewu kalau saya mengatakan sangat inferior ini, kabeh mung tiru-tiru, kabeh mung nunut anut grubyuk, anut grubyuk, rubu-rubu gedang ya. Di kemarin saya waktu acara Sabana sudah saya sampaikan, di tahun 2017 saya diundang ke Bangkalan pelatihan puisi sama Tias Tiadi. Kemudian malam-malam pas menjelang akhir acara itu, saya bertanya kepada khalayak, mahasiswa, dosen umum, itu saya tanya, menurut Anda puisi yang paling dahsyat sedunia itu karya siapa? Saya minta 8 orang yang menjawab. Mereka unjuk jari segala macam, ada yang menyebut karya Khalil Gibran, Rumi, Khairil Anwar, dan selanjutnya 8 orang. Sudah saya suruh nyatat, terus kemudian yang ternyata ada yang ke-9, angkat tangan dari sudut laki, anak muda laki-laki. Saya jawab, loh, udah hanya 8 orang loh Mas. Ya Pak, saya persis seperti pertanyaan seperti Cak Nun itu, saya tidak akan menjawab. Saya akan bertanya pada Pak Iman. Duh, wek pitoh janjane. Ya, kalau menurut Pak Iman, puisi paling dahsyat sedunia itu karya siapa? Mendengar demikian, pertanyaan yang aneh ini, saya merasa ini mesti paringane Gusti Allah ini. Iki dudu. Jadi itu bukan watak bangsa Indonesia. Iya, gitu. Nah, terus, jadi itu sebuah kedaulatan, sebuah kemandirian, sebuah keberanian hidup, gitu, sebuah apa ya? Itu berasal dari Tuhan itu. Iya. Itu ada di dalam memori DNA-nya. Iya. Gitu. Nah, terus dia saya suruh ke depan, duduk, saya tanya, kok ngerokok Mas? Ngerokok Pak? Ayo ngerokok bareng. Udah, saya jelaskan bagaimana Rumi, Khalil Gibran, segala macam ciri-ciri puisinya. Kemudian yang terakhir saya menjawab, karena Anda bertanya dengan jujur, saya jawab jujur juga berdasarkan hati saya yang paling dalam, puisi terindah di dunia itu karya Bilal. Karya? Bilal. Bilal, ya. Azan. Bilal bin Rabah, yang azan itu. Iya, azan. Oh, ada yang tidak setuju, katanya. Diam semua. Apa azan itu bukan puisi? Wong sing mengajak sholat kuwi mong kaya ala sholat. Selebihnya kuwi mau, dan azan itu iso ditambahi nek subuh. Itu kan berarti karya Bilal. Kira kita bayangkan Rasulullah menganggukkan kepala setuju. Nah, waktu itu sudah saya ingatkan, tolong dong, Anda dalam memahami puisi, kuwi aja mung terbatas karya-karya sastra, pesan-pesan dalam. Jadi poin pertama kita adalah, menurut Mas Iman, puisi yang terdahsyat adalah karya Bilal bin Rabah. Itu seorang negro hitam yang diangkat oleh Rasulullah menjadi muadzin atau yang adzan di masjid, dan Rasulullah tidak memberi panduan, tidak memberi teks. Bilal spontan meneriakkan Allahu Akbar terus sampai akhir, kemudian tidak didandanin, tidak dibantah, tidak dikritik oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah menerima itu, mengapresiasi itu sebagai yang paling tepat untuk azan. Nah, itu fakta pertama. Fakta kedua adalah, jangan lupa di zamannya Jalaluddin Rumi atau mungkin bahkan Khalil Gibran pun, ya, itu tidak lantas Jalaluddin Rumi itu disebut penyair oleh siapapun, termasuk oleh dirinya sendiri. Jangan lupa loh ya, dia seorang sufi, ekspresinya puitik, sehingga sekarang kita mengkategorikannya sebagai penyair, dan diakui sebagai puisi terdahsyat di dunia oleh salah seorang peserta workshop di Madura, di Bangkalan. Nah, jangan lupa ya, kategorisasi dan nomenklatur ini kan hasil karya orang modern yang aneh-aneh. Misalnya sekarang, itu kan menyangkut saya, Mas. Saya ini apa? Profesi saya apa? Kalau profesi adalah wilayah untuk mencari nafkah, ya profesi saya tidak ada. Ya, kalau saya disebut penyair, wong saya mengerjakan yang selain syair juga. Jadi mubalik ya bukan, kiai ya bukan. Jadi kategorisasi modern itu sejak saya kecil itu saya sudah enggak setuju. Ya. Gitu loh. Lah emang Rasulullah, Nabi Muhammad bukan penyair? Apakah Allah bukan maha penyair? Iya. Dahsyat itu, Anda baca surat-surat di Juz 30 itu kan puisi-puisi yang sangat dahsyat. Yang pendek-pendek di satuan Juz yang ke-30 itu misalnya. Tapi kan orang modern tidak bisa ngomong begitu karena mereka mengikat dirinya dan menyempitkan dirinya di dalam apa yang mereka sendiri. Jadi orang modern itu adalah orang yang bikin kurungan kecil, dia sendiri masuk ke dalam kurungan itu dan dia tidak berani memberontak dari kurungan itu. Nah, si anak Madura tadi itu kan pemberontak yang menjebol kurungan itu. Iya. Nah, yang saya tanyakan adalah, itu berarti dia dari pejuang sastra atau aktivis sastra, dia menjadi aktivis nilai. Iya. Jadi pejuang nilai. Itu yang dicontohkan oleh Mas Iman. Nah, Mas Budi menjumpai hal-hal semacam itu enggak di dalam kesadaran atau mindsetnya teman-teman di internet itu? Oh iya. Karena mereka sudah itu tadi berani keluar dari cangkangnya itu. Bahwa sekarang mereka menulis sesuai kebebasan jiwa mereka. Mereka tidak mau didikte oleh nama-nama besar, ya. Mereka menemukan dirinya sendiri justru di zaman digital, bahwa mereka tidak mengakui kebesaran sastra-sastra masa lalu itu suatu keberanian untuk salah satu resiko dari pilihan mereka. Iya, dan mereka bangga itu. Siapa ini? Misalkan Kak Iril, lah itu kan zaman dulu. Amir Hamzah, itu sudah jadi mumi segala macam. Meskipun kalau ngomong normal-normal saja, tetap saja diperlukan semua pewaris-pewaris kesastraan dan kebudayaan itu sebagai salah satu rujukan atau perpustakaan sejarah, kan? Iya, itu iya penting. Kita tetap bisa apresiatif kepada Amir Hamzah, kepada Asrul Sani, kepada Khairul Anwar, Subagio Sastrowardoyo. Kepada orang-orang tua, kita. Orang-orang tua itu juga perlu. Tetapi kalau itu apresiasi itu berubah menjadi jadi penindasan feodal. Ya. Nah, mereka menolak itu. Kalau tujuannya adalah jadi sastrawan untuk mendapat hadiah Nobel, mereka menolak. Iya, betul. Ya. Mereka yang penting itu nilai-nilai hidup sekarang yang mereka yakini itu bisa tersalur lewat karya-karya mereka. Diakui tidak itu pejuang nilai anak-anak di muda itu. Kebudayaan manusia, ya. Kan? Ya. Di dalam UNEN-UNEN di Jawa, saya pernah mendapatkan Kebonyusu Gudel itu salah. Ada orang tua yang mengatakan, "Le, kowe iki aja males budi karo wong tuamu." Males budi. Balas jasa kepada orang tua. Malesmu budi iki karo anak-anakmu. Aja karo aku iki dhisik diopeni karo bapak ibuku. Aku mau pengen kowe. Itu satu cara berpikir yang tidak dipakai oleh NKRI, Mas. Jadi misalnya gini, Bud. Menurut Mas Iman tadi, setiap manusia harus punya apresiasi struktur nasab, dia punya bapak, kakek, nenek moyang, dan seterusnya. Terus simbah di Jawa ini, bapak di Jawa ini menasihati, kamu berterima kasihnya jangan ke aku, tapi ke anaknya. Iya. Artinya ada kesadaran mengenai kontinuitas sejarah. Karena banyu kuwi miline mudun. Ya, karena air itu mengalirnya ke bawah. Nah, yeah. Itu gitu disebut primordial gimana? Ini kan sangat global. Yeah. Ini kan sangat universal. Dan Jawa punya ribuan penemuan-penemuan di seluruh Nusantara itu ada banyak. Nah, ini kan anak-anak milenial kan seperti itu. Yeah. Kita kan tidak bisa mendikte mereka. Mereka mengalir sendiri. Dan menemukan kanal-kanal sendiri sesuai zamannya. Dan kita kan bisa menuntut, kalau kamu nulis puisi harus seperti penyair-penyair ketok loh, kan nggak bisa. Kalau kamu nulis novel, cerpen harus niru-niru saya loh, nggak bisa. Mereka punya gaya-gaya sendiri itu. Dan ini luar biasa kalau kita mengamati dan membaca karya mereka, dalam tanda kutip gila mereka itu. Karena pemberontakannya luar biasa. Merdeka. Itu. Kita iri kok. Nah. Itu kalau ya, sastrawan itu sudah menjalani kemerdekaan seperti itu, kemerdekaan nilai, Mas, ya, kemerdekaan sikap hidup, kemerdekaan sejarah, dan seterusnya. Sebenarnya ini kan garda depan dari apa yang diperlukan oleh Republik Indonesia. Karena pemerintah kita, manajemen kenegaraan kita kan semuanya kan buntut, mengikor betul. Dari apa yang mereka tidak berani membantah, misalnya globalisasi, Amerika, Cina, dan seterusnya. Nah, kita sebenarnya kalau mau diproyeksikan ke politik ya, kita sebenarnya butuh kepemimpinan di Indonesia yang bisa merintis kemerdekaan seperti para sastrawan itu. Berani memberontak. Jadi nilai lama. Tidak berarti tidak menghormati orang tua, tapi dia berani menjadi dirinya sendiri. Itu yang tidak dimiliki para pemimpin sekarang. Iya. Mereka tidak berani menjadi dirinya, harus meniru apa yang mereka takut dan mereka takjubkan. Itu yang disebut globalisasi atau internasionalisme itu. Nah, saya senang sekali mendengar bahwa teman-teman sastrawan yang baru muncul ini kan eranya betul-betul era digital ya. Era internet, era dunia maya. Dan ternyata mereka diam-diam merupakan aliran air yang murni, merupakan aliran arus sejarah yang baru, yang potensial untuk membangun kembali harga diri Indonesia, membangun kembali harga diri manusia, membangun kembali harga diri makhluk Tuhan yang punya hak untuk memilih yang terbaik dari hidupnya dan tidak harus taat atau takut kepada siapapun yang membayang-bayanginya, apakah itu pemerintah, apa itu orang-orang besar, bahkan tidak peduli sama hadiah Nobel. Enggak sama sekali itu. Tidak peduli sama hadiah Diknas. Enggak. Itu mereka, kalau mereka menulis, dibaca oleh komunitasnya itu sudah merupakan kebahagiaan sendiri. Itu kalau dalam agama namanya lillahi ta'ala sudah lillahi ta'ala itu. Dan itu sangat sangat heran saya, sangat kaget saya mendapat informasi itu, karena saya juga punya kerinduan, alangkah indahnya kalau saya juga ada di tengah mereka pada suatu saat gitu ya, karena di tengah anak-anak asuhnya Pak milenial ini kan anak-anak milenial yang luar biasa. Karena kita ini berada pada usia yang betul-betul harus harus belajar keras, berusaha keras untuk mengapresiasi anak-anak milenial itu, gitu kan? Iya, itu. Gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya apa yang Mas Iman sama Mas Budi kira-kira optimiskan terhadap perkembangan kebudayaan masyarakat dan negara? Kalau kaitannya dengan sastra, di pameran sastra internasional mengatakan bahwa sastra itu sudah menjadi sangat-sangat dengan online, itu masih banyak tidak percaya. Dan kenyataannya seperti disampaikan Mas Budi Sadjono tadi, mereka mempublikasikan lewat media-media online, tetapi mereka menerbitkan mushaf manual, ya? Iman buku. Ini kan yang di dalam jadi konten. dari sudut anu ya, mindset perkembangan bangsa dan masyarakat ya, atau rakyat ya. Ini kan bagi saya sudah berita yang luar biasa membahagiakan. Karena mereka bisa membebaskan diri dari mindset seluruh bangsa. Kan seluruh bangsa ini, terutama pejabat-pejabat atau pemimpin-pemimpin itu kan urusannya cari laba aja, nampang aja. Ingin disebut berjasa aja kan, kerjanya gitu terus. Sementara anak-anak ini lillahi ta'ala. Pokoknya mereka berkarya. Dan mereka asik dengan kerumunan mereka. Nah, ini yang ada gejala baru, tapi sudah agak lama itu. Tumbangnya penerbit-penerbit besar. Itu oleh penerbit-penerbit indie. Dikerjakan oleh satu orang, kantornya itu di kafe, membawa laptop, dia bisa melayout, bisa ngedit, dan segala macam. Jadi satu orang bisa menjadi direktur penerbitan sekarang ini. Ini luar biasa sekali ya. Saya kenal dengan mereka-mereka itu, kalau tiap malam kebetulan kami kumpul di warung soto itu, yuk, mereka mau balik atau bekerja. Sebentar ya Om, saya nggak ngedit sebentar, baru ngomong. Jadi kalau itu ngomong, anu Mas, pakai idiom alam ya. Kan alam itu kan, kalau kita lihat urut-urutannya kan, Tuhan membuat bumi, kemudian membuat tumbuhan, terus berbentuk hutan, rimba. Kemudian ada manusia, baru hutannya itu kemudian ditransformasi menjadi kebun, perkebunan, taman, dan seterusnya, kota, desa, dan seterusnya. Nah, teman-teman ini kan sekarang hutan rimba ini sekarang. Sekarang kembali ke hutan rimba karena, kenapa? Karena yang menang adalah yang kuat, yang kaya, dan seterusnya. Nah, teman-teman ini kan tidak punya kekayaan, tidak punya resources yang selama ini dipakai oleh para penguasa dunia, gitu ya, untuk menguasai seluruh dunia. Teman-teman ini kan tidak punya apa-apa, sama dengan Maia kan tidak punya apa-apa. Isone ya urunan nerbitke dhewe, Bos. Jadi yang paling menggembirakan adalah bahwa mereka hidup tidak untuk mencari laba ekonomi. Tapi mereka berani menumbangkan raksasa-raksasa tadi dengan kumpulan anak-anak yang bebas tadi, jadi penerbit bebas. Dan itu orang berani melakukan itu tidak hanya karena keberanian mental, tapi kepercayaan rohani, Mas. Menurut saya karena iman. Karena iman atau karena keteguhan di dalam batin mereka bahwa mereka bisa berbuat sesuatu, bisa mewujudkannya, melaksanakannya, dan seterusnya. Memperjuangkan nilai. Jadi mereka adalah pejuang nilai. Yang tidak didanai, tidak disponsori oleh siapapun, karena tidak mungkin ada perusahaan sponsori mereka. Betul. Enggak akan itu. Dan mereka militan sekali untuk menerbitkan satu buku, lalu bagaimana menjualnya. Wah, mereka punya jaringan antar teman itu, ya. Itu luar biasa ini. Rata-rata itu kan paling-paling mau dicetak 100. 100, ya. Ada yang 50, wesh, berani. Ada yang 50. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Kan tidak ada rumus bahwa nerbitin harus 1000 atau 2000. Enggak, sekarang mitos penerbit besar itu menjadi ribuan, sekarang gugur. Oleh anak-anak ini. Mereka kadang-kadang menerbitkan 100. Laku 60. Modal sudah balik. Mereka berani menerbitkan buku baru lagi. Laku 50, modal balik, menerbitkan terus. Nah, ini kan revolusi penerbitan yang tidak. Jadi ini satu revolusi otoritas. Revolusi kemerdekaan manusia. Revolusi nilai. Revolusi pamrih. Bahkan juga ternyata merupakan revolusi muternya uang ya. Betul. Jadi mereka kan juga bekerja ya, nggak tentu ada yang apa, ada yang apa. Tetapi mereka tidak mencari laba dari hasil kerjanya. Iya. Mereka ingin bersedekah kalau iya. Bersedekah. Iya. Meskipun sedekah kan butuh biaya iya. Sehingga mereka kalau laku 60% ya, 50% mereka bisa bersedekah iya. Lagi sebenarnya. Nah, itu iya. Menurut saya berita yang sangat menggembirakan dan kita semua teman-teman Ma'iyah bersyukur karena aslinya kan keterlibatan sastra atau nyambungnya sastra dengan jamaah Ma'iyah kan melalui beliau-beliau ini. Dan teman-teman Ma'iyah sendiri belum tentu memiliki apa namanya ragam pemikiran dan konteks kenapa Ma'iyah harus mengenali sastra sehingga terbit majalah Sabana sehingga ada pembacaan puisi rutin di setiap acara Ma'iyah dan seterusnya. Karena urusannya ternyata sastra itu bukan soal fakultas atau jurusan. Yeah. Sastra itu kan kalau diperdalam dia adalah perjuangan nilai. Dia perjuangan kemanusiaan, perjuangan untuk percaya diri, perjuangan untuk merdeka, perjuangan untuk bermacam-macam seperti yang diungkapkan oleh beliau-beliau tadi. Oleh karena itu saya sangat bersyukur atas dialog kita dengan Mas Iman sama Mas Budi. Terus kita mohon dengan sangat ini untuk nyambung antara teman-teman sastra dengan Ma'iyah ini. Kita ingin katakan bahwa kalau nanti COVID sudah berakhir, meskipun kita tidak tahu akan berakhir apa tidak, atau nanti kita yang akan memulai untuk mengakhirinya, atau entah bagaimana nanti, itu kita mohon dengan sangat kita membuka pintu selebar-lebarnya agar supaya di dalam forum dan dialektika komunikasi Ma'iyah ini ada insert-insert atau ada aura atau ada gelombang atau ada arus yang sifatnya sastra. Karena sastra tidak hanya diperlukan oleh Ma'iyah, tapi diperlukan oleh masyarakat, diperlukan oleh sebuah bangsa ya. Dan diperlukan oleh semua umat manusia. Jadi Mas Iman mungkin punya khasanah, Mas Iman atau Mas Budi, bahwa kalau masyarakat tanpa sastra, kalau dulu misalnya si Robert Frost ya. Dikutip oleh Presiden John F. Kennedy, kalau politik kotor sastra yang membersihkannya. Jadi ada fungsi sastra, tidak harus sastrawan, tapi fungsi satu dimensi nilai manusia yang namanya sastra itu yang sangat diperlukan secara keseluruhan oleh umat manusia. Sehingga kalau bisa politiknya, ekonominya, kapitalismenya, politikingnya itu didampingi atau dikawal oleh nilai-nilai sastra, nilai-nilai kemanusiaan yang lebih otentik, lebih mendasar, supaya peradaban dunia ini bisa berjalan tidak terlalu celaka. Syukur bisa selamat benar-benar kan begitu. Ada enggak Mas kutipan-kutipan lain atau Mas Iman sendiri tentang perlunya sastra bagi keseluruhan hidupnya sebuah bangsa atau umat manusia? Kaitannya dengan judul majalah kita Sabana. Apa yang disampaikan Mas Budi tadi menunjukkan bahwa posisi sastrawan kita hari ini itu kecil-kecil. Tetapi ribuan di setiap kota kabupaten di Jawa, di seluruh Indonesia itu sudah muncul komunitas-komunitas sastra. Kuindisi iki kepriye? Dan itu alamiah maksudnya? Alamiah. Nah, dengan kecil-kecil ini kaitannya dengan Sabana, apa tumbuhan yang tumbuh di Sabana itu rumput. Dan kalau sesudah saya coba oncek-oncei, pencegah erosi di dunia yang paling kuat itu bukan pohon besar. Pohon kecil-kecil. Suket. Suket ya, rumput. Jadi kalau ngomong ekologi Mas ya, berarti sastra adalah rumput. Rumput. Sastrawan-sastrawan ini adalah rumput-rumput kecil. Rumput yang memenuhi bumi. Yang semakin yang banyak rumput di sebuah kota atau desa atau wilayah, maka semakin terhindar dari erosi, banjir, longsor dan segala macam. Kalau tidak ingin politiknya jebol, kalau tidak ingin nanti ada perpecahan Indonesia Timur dan Indonesia Barat, kalau tidak ingin ada tsunami besar dari selatan, kalau tidak ingin ada kematian-kematian yang tidak terduga, saya kira paling tidak kalau Anda orang Islam ketika sholat ingatlah sastrawan dan bacalah Al-Fatihah untuk para sastrawan karena mereka adalah rumput-rumput pejuang nilai di masa yang sangat gersang. Entu e apa to suket kuwi? Lah iya. Tidak-idak. Tidak-idak. Tidak-idak ngupakan wedhus. Ngupakan wedhus. Nek ditandur ning stadion ning tidak-idak digubal-balan. Tetapi itu mencegah erosi. Ini luar biasa teman-teman sekalian. Jadi sastrawan itu ibarat rumput, tapi itu dia yang mencegah erosi, mencegah banjir dan seterusnya. Mm-hmm. Tetapi kalau dilihat dari sisi lain, rumput itu ya tidak ada buahnya, dia tidak dapat apa-apa. Mm-hmm. Yang dia alami hanya diinjak-injak, dijadi makan makanan binatang atau kambing dan seterusnya, mm-hmm. atau diinjak-injak di lapangan sepak bola dan seterusnya. Mm-hmm. Nah, ada manusia yang oleh Tuhan ditaruh menjadi rumput, ada manusia yang oleh Tuhan ditaruh menjadi pohon beringin, ada yang manusia ditaruh menjadi kambingnya. Mm-hmm. Nah, kita berharap ada kerjasama ekologis, ekosistemik, mm-hmm. antara semua yang mengerjakan urusan kenegaraan, mm-hmm. urusan keagamaan, mm-hmm. dan urusan nilai-nilai mm-hmm. seperti ini, untuk mencoba membangun apresiasi satu sama lain, mm-hmm. agar supaya lapangan kehidupan ini bisa terhindar dari banjir dan erosi-erosi. Kira-kira seperti itu, Mas sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.